subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada nabinya dan dipahami oleh beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang dibangun di atas dari ilmu, yang dibangun di atas hujjah, bukan dengan perasaan, bukan dengan sentimen pribadi, bukan dengan ra'yu-ra'yu yang kosong dari dalil. Di sini Nabi ternyata tidak ada pengikutnya. Tentunya Nabi orang yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan seorang Nabi pun terus dalam kesalahan atau keliruan. Artinya apa yang dilakukan atau yang didakwahkan oleh Nabi tersebut tentunya pasti bersumber dari wahyu. Namun ternyata ada yang tidak ada pengikutnya. Ada pengikutnya pun hanya satu dua. Ada lagi yang lebih besar dari itu hanya 3-10. Maka sabilullah, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah ilaih, dakwah menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak akan mungkin terus selamanya mulus. Pasti ada, akan ada gangguan dan tantangan serta ujian, entah dari luar ataupun dari dalam. Entah ujian, tantangan, dan gangguan tersebut disengaja oleh pihak-pihak yang memang memusuhi dakwahnya para nabi, ataupun secara tidak sengaja. Tidak akan mungkin pula kita membiarkan manusia hidup tanpa bimbingan dan berjalan jalan selain dakwahnya, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Namun hasil semuanya tentunya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berjuang. Kita hanya bisa mengajak manusia dengan cara yang dibimbing oleh para ulama, yang di mana mereka warasatul anbiya, dari kisah ini pula kita mengetahui bagaimana kita dituntut untuk bersikap istiqamah tanpa melihat manusia. Artinya, entah manusia menerima atau tidak, sabar. Entah manusia ridho ataupun marah, tetap kita berjalan. Apapanya akhirnya bukan semata-mata manusia, namun bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Ini jadikan prinsip dalam hidup kita, dalam kita bermanhaj, dalam kita berakidah dan beragama. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus diistiqomahkan dalam segala amalan. Nah, karena kita yang Allah subhanahu wa ta'ala ghani anil alamin, zat yang maha kaya tidak butuh terhadap alam seluruhnya, kita yang butuh kepada Allah, maka jangan merasa sedih atau jangan merasa bangga pula sedih ketika sedikit yang mengikuti, bangga ketika banyak yang mengikuti, itu hanya sekedar bunga-bunga kehidupan. Nah, di sini Nabi tersebut tetap istiqomah. Hanya satu, dua, tiga, terus berjalan. Nah, bukan berarti ketika pengikut banyak pasti sesat dan salah, lah. Bukan seperti itu mafhumnya. Ya, bukan berarti yang banyak itu kemudian keliru. Ini pemahaman yang jangan dipahami seperti ini. Namun jumlah yang banyak atau bilangan yang banyak ini bukan tolak ukur. Ini yang harus kita pahami. Ala idru fi ali sawadun adzim. Kemudian setelah itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ditampakkan sawadun adzim, segolongan orang yang sangat banyak. Fadzanantu annahum ummati. Maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka kemudian dikatakan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ini Musa dan umatnya. Ya, bukan sebagaimana yang dikira awal oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dari kisah ini pula kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui perkara yang lain. Nah, di sini ada bantahan yang jelas bahwa Rasul alaihi salatu wassalam keliru menduga ketika melihat serombongan orang yang sangat banyak. Karena beliau alaihi salatu wassalam bashar, tentunya manusia yang memang bukan makomnya beliau untuk mengetahui perkara yang ghaib, kecuali apa-apa yang Allah khabarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan fanadartu, kemudian aku melihat lagi kaida sawadun adzim. Di situ juga ada sekelompok orang yang sangat banyak jumlahnya. Maka faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Maka ketika dikatakan bahwa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini loh umatmu, dan di mana bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk ke dalam jannah biar hisab wala adab. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam selesai menyampaikan hadis ini, bangun, meninggalkan para sahabat, pada qala manzilahu, kemudian masuk ke dalam rumah beliau alaihi salatu wasalam. Fakhadha an-nasu fi ulaik, maka kemudian para sahabat mulai berbincang tentang siapa mereka yang 70,000 ini. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang berbicara sekarang sahabat. Ya. Maka sebagian sahabat mengatakan bisa jadi mungkin mereka ini orang-orang yang menemani Rasul alaihi salatu wassalam. Suhbah di sini sahabat yang lebih dekat, yang dimaksud di sini adalah suhbah menemani ketika berhijrah. Bukan suhbah yang secara mutlak orang yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berimanlah. Namun karena di sini sahabat, ini sekarang sahabat. Ya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan tampaknya mereka yang sahibu, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka semuanya sahabat. Kalau yang dimaksud di sini sahabat artinya suhbah secara mutlak, ya berarti semuanya. Nah, tentunya bukan ini yang dimaksud oleh mereka, namun suhbah yang lebih khusus, yaitu orang-orang yang menemani Rasulullah alaihi salatu wasalam berhijrah. Ini juga sama dengan ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sebagian sahabat, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Nah. Ya. Ucapan ini disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat agar kalian jangan mencela sahabat-sahabatku. Nah, maka yang dimaksud di sini, suhbah ini, suhbah yang lebih khusus. Adapun suhbah syara'an, ya tentunya sudah jelas. Ya, man laqiya ar-rasul alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Walau takhallalat bihi ridda, walaupun mungkin dalam perjalanannya sempat ridda dan yang lainnya. Ini dari sisi syar'i makna suhbah. Namun di sini yang dimaksud mereka orang-orang tertentu. Nah, jadi pendapat mereka ketika ingin berusaha mencari tahu. Ini kan sekarang ceritanya para sahabat ini sahabat ya. Padahal dibilang sahabat sudah zaman ditanya tentang semangatnya mereka dalam mencari kebaikan, ya, untuk mengetahui siapa orang-orang yang baik. Kemudian dicari bagaimana sih ciri-ciri mereka. Ya. Ini sekarang ditanya. Diberi khabar oleh Rasulullah SAW, 70 ribu orang masuk ke dalam surga tanpa hisab bola ada. Ya siapa para sahabat semuanya ingin. Nah, maka kemudian waqala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wal falam yushriku billahi syai'an. Sebagian lagi mengatakan mungkin tampaknya mereka yang lahir dilahirkan dalam keadaan Islam, falam yushriku billahi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wadakaru asya, dan mereka menyebutkan hal-hal yang lain. Maka kemudian fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam keluar kepada sahabat, kemudian sahabat ini menceritakan apa yang mereka perbincangkan kemarin atau tadi. Ya. Dan sini kita juga bisa mengetahui bagaimana para sahabat memahami bahwa satu keutamaan itu tidak dengan amani. Suatu keutamaan, suatu fadilah yang besar itu bukan dengan khayalan dan impian serta angan-angan belaka, namun butuh amal. Makanya sebagian mereka menyebutkan yang menemani Rasulullah, sebagian lagi menyebutkan tidak menyekutukan Allah, lahir dalam agama Islam tidak menyekutukan Allah, butuh amalan. Ingin keutamaan yang besar, beramal ya. Beramal. Ingin keutamaan yang besar, tapi tidak beramal. Nah, mau beramal bagaimana kalau tidak berilmu? Sehingga dibutuhkan ilmu dan amal. Nah, ya, ini salah satu jejak para sahabat yang mungkin sangat dibutuhkan oleh kita di masa-masa sekarang terkhusus. Nah, untuk ilmu, ya, bersemangat dalam mencari ilmu dan bersemangat dalam beramal. Nah, para sahabat kalau ditanya tentang masalah kebaikan luar biasa. Makanya ayat sebelumnya dalam bab ini, walam yakum minal musyrikin walladinahum birabbihim la yusyrikun, itu disebutkan ayat-ayat yang lainnya tentang amalan-amalan tersebut. Ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Dalam ayat berikutnya disebutkan walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kan dalam ayat sebelumnya, dalam sebelum hadis ini disebutkan, ya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya. Nah. Itu ada ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma atau. Nah. Siapa sih orang-orang yang tidak bersyukur Allah itu sebelumnya? Mereka itu min khasyati rabbihim musyfikun. Nah, takut terhadap Allah. Di atas ilmu, kemudian juga disebutkan tentang masalah as-sadaqah wa nafaqah. Mereka berbuat, mereka memberi, wa qulubuhum wajilah. dalam kondisi hati mereka itu takut ini amalnya diterima atau tidak, dalam kondisi mereka tahu bahwa mereka pasti akan kembali kepada Rabb-nya. Ya, mungkin kita sudah mengetahui bagaimana kisah para sahabat dalam beramal dan berbuat. Sebagian Ansar suatu ketika dalam sebuah pertempuran datang kepada Rasulullah sallallahu wasallam ingin ikut berperang. Tidak punya duit sama sekali, tidak punya harta. Sampai datang kepada Rasulullah sallallahu wasallam, sampai Rasulullah sallallahu wasallam menyebutkan, "La ajidu ma ahmilukum alaih." Qala Mustafa alaihi salatu wasallam, "Aku enggak mendapatkan apa-apa yang bisa untuk membuat kalian berangkat." Nah, kemudian akhirnya sebagian sahabat tersebut, di antaranya Irbad bin Sariyah, kalau tidak salah, berpaling. Fatawallahu mudbirin wa tafidu a'yunuhum huznan. Mau pergi berjihad, gak mampu, gak ada duit. Nah, berusaha datang kepada Rasulullah, Rasulullah juga gak ada duit untuk bisa membiayai mereka. Berpaling menangis mata mereka. Bukan tangisan cengeng, ya, namun tangisan yang bersumber dari hati yang lembut. Merasa sedih ketika tidak mampu berbuat dan beramal, tidak bisa memberikan nafkah dalam jihad fisabilillah untuk kemudian berangkat. Menangis mereka. Nah, dalam hadis tadi disebutkan, orang-orang yang memberikan, berinfak, waqulubuhum wajilah, hati mereka takut, khawatir. Nah, mereka tahu, annahum ila rabbihim raji'un, mereka kembali kepada Allah, enggak tahu apakah amalannya, sedekahnya, jihadnya, dan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat yang luar biasa sih. Makanya kita dituntut untuk banyak-banyak membaca sirah. Luar biasa faedah dari sirah. Nah, ya, kalau antum mendapati buku-buku sirah, baca. Nah, sirahnya para nabi, sirahnya para sahabat. Nah, gak bisa pakai kitab bahasa Arab, ya sudah, terjemahan dari ahli sunnah, baca. Daripada nganggur isinya main HP. Seperti itu. Baik. Ini para sahabat ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan. Setelah para sahabat mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW, faqala, akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan siapa mereka. Humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Nah, potongan akhir dari empat golongan ini, siapa sih mereka itu, orang yang masuk dalam jannah biwari hisab wala adab, orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Nah, jangan minta ruqyah ya. Apa alasannya? Walayak tahun, tidak meminta dicai. Pengobatan dengan badan dikasih api atau dipanaskan. Ya. Walayak tatoyyarun. Dan mereka tidak bertatoyur. Tidak melaksanakan tiarah. Entah melihat, entah mendengar, entah tahu hari dan tanggal dengan bilangan-bilangan tertentu, kalau sudah berazam untuk berbuat, berbuat. Kalau berazam untuk pergi, tetap pergi. Gak peduli yang dilihat kecelakaan, gak peduli yang dilihat terik matahari, gak peduli yang didengar sesuatu yang jelek atau burung pergi kiri, sudah berazam, bismillah. Nah, la yatatayyaru. Ya, tidak ada anggapan sial mereka. Mereka paham, semua itu biadillah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang tadi memang tidak ada hubungannya dengan kejadian yang akan datang. Beda dengan ketika badan sakit enggak jadi, ya wajar. Seperti itu. Mobilnya bannya enggak beres, ya enggak jadi, ya. Tidak beres banyak, bisa kecelakaan. Ini wajar. Tapi melihat orang gila, melihat burung terbang di sana kemari atau yang lainnya, kemudian melihat mendung, waduh ini kok. Atau bermimpi misalnya. Ya. Ini semuanya terkumpul pada sifat yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun inti. Sebagai takkid. Dan mereka itu orang-orang yang terhadap Rabb mereka bertawakal. Wa'ala rabbihim. Didahulukan wa'ala rabbihim menunjukkan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Semua ini, la yattayyarun, wa la yattawun, wa la yastarkun, itu merupakan ciri-ciri dari tawakul. Mereka tidak bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika suatu hal sudah sangat dipandang bahwa itu merupakan satu-satunya cara agar sembuh, karena dahulu masalah ruqyah ini betul-betul dipegang erat sampai-sampai sebagian orang menganggap inilah cara, inilah yang akhirnya menyembuhkan. Nah, kenapa disebutkan tidak meminta ruqyah dan mentakai ketika itu betul-betul masa ini ta'aluknya, apa, ketergantungannya seorang terhadap dua hal ini luar biasa tinggi. Adapun yang lain tidak masalah, meminta berobat, meminta tolong yang lainnya lah, tapi yang ini. Nah, ini kenapa dua hal ini yang disebutkan. Nah, ya, wa'ala rabbihim yatawakkal, mereka betul-betul bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga empat ciri ini apabila ada pada seorang, maka harapannya orang tersebut bisa masuk dalam jannah dengan hisab wala adab. Ketika mereka, ciri-ciri orang yang masuk dalam jannah ini dengan hisab wala adab, intinya semuanya pada tawak kan, ya, gantungan hatinya itu hanya kepada Allah, ajaza min jinsil amal. Akan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyikan apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba apabila dia niatnya lurus, niatnya jujur, benar. Nah, Allah pasti akan membalasnya dengan keutamaan. Yang perlu kita ketahui dari larangan meminta, meminta, meminta ini bukan berarti kemudian menafikan bolehnya melakukan ruqyah dan kai secara mutlak. Namun yang dilarang tadi apa? Kita mendahului dengan meminta. Adapun orang meruqyah tanpa kita meminta, tidak ada masalah. Rasulullah alaihi salatu wasallam diruqyah. Nah, ya, diruqyah oleh dua malaikat. Ketika kena sihir, datang dua malaikat meruqyah Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan mu'awwidzatain. Seperti itu. Tapi meminta ini, kenapa kok? Ya, padahal anjurannya juga sudah ada untuk kita meruqyah diri kita sendiri yang baca mu'awwidzatain. Kenapa kok ta'aluknya kepada orang lain? Nah, kenapa kok tidak meminta kepada Allah sambil berusaha sendiri? Seperti itu. Nah, ini hati-hati masalah ruqyah ini dalam segala hal. Nah, yang pasti ya ikhwan, yang memang akhirnya kita butuh untuk banyak-banyak mengisi hati kita dengan iman. Sudah, Allah itu zat yang maha paham, yang maha mengetahui, yang maha adil, yang maha bijak, yang lainnya. Kita itu kalau jujur sebenarnya kepada Allah, Allah tidak akan menyanyikan kita. Nah, tapi ya sabar, butuh ada ujian. Nah, jujur tidak keimanannya. Seperti itu. Hajar alaihi salam ditinggal. Alaihi Ibrahim. Nah, di Mekah yang kering kerontang seperti itu. Yang bercapek-capek. Dahulu Ismail menangis habis. Tamarnya habis. Air sudah habis, bekal habis. Luar biasa. Sampai berjalan Safa dan Marwah 7 kali melihat air. Ternyata Sarof, Fata Morgana. Kesana lagi. Cahaya. Jadi kita meninggalkan tempat yang gak ada kering rontak itu gampang apa sih? Nah, seperti itu. Bayi bersama bayi kan. Tapi yakin kepada Allah. Ini memang kita diuji dulu sama bayi ya. Hanya berdoa saja. Nangis-nangisnya kepada Allah. Merengek-rengeknya kepada Allah. Nah, dan kita diuji itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Ini yang harus kita yakini. Jadi kita mampu. Hanya kita butuh bersabar. Dalam segala hal. Allah tidak akan menyenangkan kita semakin tinggi keyakinan kita kepada Allah. Sebaliknya semakin rendah, ya, ya memang ada akhirnya melepaskan pertolongannya. Nah, semakin akhirnya hatinya itu jauh dari Allah, bergantungnya semakin kepada Allah semakin lemah. Nah, ini agama Islam. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'an, ya, permasalahan ruqyah dengan Al-Qur'an juga, ya, Al-Qur'an yang menjadi syifa itu bermanfaat ketika orang itu yakin dengan Al-Qur'an. Ketika dia mengetahui maknanya dan yakin bahwa Al-Qur'an menjadi sebab penyembuh, dia yakin bahwa Allah ini menjadikan Al-Qur'an sebab, di situ semakin kekuatan Al-Qur'an itu. Nah, makanya cuma sekedar coba-coba ya sekedar. Maka ini penting ya, ikhwan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaqdu khimasa wa yaruhu bitana wa yaqdu bitana wa yaruhu khimasa. Apakah Bapak Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya kalian betul-betul benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqat tawakkulihi, nah ini, nah, Allah pasti akan memberi rezeki kalian. Itulah Hajar, akhirnya keluar sesama-sama. Nah, seperti itu. Oh, ada ujiannya dulu. Seperti itu. Ya. Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, yakin, sudah enggak banyak orang ketika ini tahu perintah Allah, ini haram, ini Allah perintahkan, ini wajib, ini terlarang, sudah. Seperti itu. Nah, kalau berikan itu Allah tidak akan menyanyiakan. Dan alhamdulillah kita kan tidak sampai diperintah seperti itu. Nah, Allah itu dengan rahmatnya tahu kelemahan umat Islam, tidak sampai disuruh kita syariat menyembelih anak kita. Meletakkan istri kita di padang yang tandus, kering, rontang. Kalau kita hidup ketika itu mungkin kita na'udzubillah. Makanya Allah takdir kita hidup di zaman sekarang. Mungkin kalau ketika itu kita hidup murtad balik ya'udzubillah. Nah, Allah ini sekarang beri syariat kepada kita yang kita pasti mampu. Setiap orang pasti akan diuji. Nah, atas apa yang kita masih ragu? Nah, ketika ini haram, ini wajib, ini harus tinggalkan, ini harus jalankan. Gak mengherankan. Kalau betul-betul kita bertawakal kepada Allah, masuk jannah. Imbalannya, ya, masuk jannah bighairi hisab wala adab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang masuk dalam jannah bighairi hisab wala adab. Namun, gak cukup sekedar doa. Ya kan? Pengen punya anak, menikah. Sekedar doa. Mustahil. Illa an yasha Allah. Namun kita dituntut untuk mengambil sunnah Allah. Nah. Baik. Maka kemudian qala faqala Ukasha ibn Mihsan. Faqala udallaha an yaj'alani minhum. Kata Ukasha ibn Mihsan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi bagian orang-orang tersebut. Faqala anta minhum. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, engkau bagian dari mereka. Tuma qama rajulun akhar faqala udullaha an yaj'alani minhum faqala sababaka biha Ukasha. Sudah, engkau sudah terlewati oleh Ukasha. Di sini kita mengetahui suatu hal terkadang ketika masih belum banyak orang yang melakukannya, terkadang dibuka pintu tersebut. Namun ketika 1, 2, 3 orang yang minta maaf, ditutup pintu tersebut agar tidak masuk di situ orang-orang yang tidak layak. Nah, Akhirnya sudah kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasha. Nah, sudah engkau sudah kalah dulu, kalah cepat oleh Ukasha. Ya, minta maaf kasarnya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Iya. Dalam kajian juga disebutkan setiap 1000 membawa 70. Nah, jadi total 4.900-an. Tambah 70.000, 4.970.000 orang. Ada tambahan. Rasulullah SAW meminta untuk ditambah. Nah, maka setiap 1000 membawa 70. Nah, maksudnya bagaimana? Di total sekitar 4.970.000. Barang lagi. Baik. Nah, modal ya, barangkali. Orang yang dulunya pernah melakukan tabayur, terus kemudian dia bertobat, apakah masih bisa mendapatkan keutamaan? Benar juga, Dan. Orang yang dulunya pernah melakukan tabayur, kemudian bertobat dengan taubatan nasuha, apakah bisa? Mudah-mudahan. Nah, rahmatullah wasiah. Rahmat Allah itu sangat luas. Wah, kita sekarang umat dari dulu sampai sekarang sudah mungkin ratusan juta umatnya. Itu akal kita. Allah itu rahmatnya sangat luas. Jangan dianu dengan akal kita. Ya, mudah-mudahan orang yang betul-betul bertobat dari hal-hal yang tadi, mudah-mudahan Allah masih buka pintu. Yang penting kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, mohon. Iya, jelas. Iya betul. Ya, orang yang tawakalnya kepada semakin tinggi, maka dia ikhtiarnya semakin bagus. Seperti itu. Karena syurut tawakul ada tiga, ya kan? Syurut atau tawakul sudah lihat bersama kita ini. Apa saja? Nah, ma'rifatullah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kita mengenal Allah, ya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Yang kedua juga apa? Nah, al-i'timad ala Allah, la ala sabab. Kita bergantungnya itu kepada Allah, bukan kepada sebab. Nah, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun. Nah, kita bergantung imannya kita pada sebab, ini syirik. Namun juga tarkus sabab nisabah. Meninggalkan sebab ini juga kedunguan. Seperti itu. Ya. Nah, makanya dalam hal-hal yang tadi yang kita lihat semuanya mengambil sebab. Hajar mengambil sebab. Habis air bukan berdoa saja. Ya kan? Mengambil sebab, cari. Nah, itu air di sana. Melihat Fata Morgana, sarap. Melihat sarap, Fata Morgana, didatangi. Sana lagi, datangilah. Sebab. Seperti itu. Maryam, ketika selesai melahirkan, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada apa. Allah merintahkan Fahuzib Jidinah. Disuruh menggoyang pohon kurma. Mengambil sebab. Rasulullah SAW dan para sahabatnya memakai baju perang, seperti itu ketika berperang. Nah, mengambil sebab semuanya. Bertani, berdagang. Nah, ini makanya syarat yang ketiga juga apa? Ittikhad al-asbab, mengambil sebab. Ini tiga syarat tawakkul. Nah, makanya dalam hadis tadi disebutkan ta'annakum tawakkaluna 'alallah, 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau sebenarnya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thayyib. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya, burung. Burung keluar dari sarang mencari makan. Keluar mengambil sebab. Burung saja yang mengambil sebab. Ya, dia mata beli enggak mengambil sebab. Kan gitu. Burung mengambil sebab. Pergi mencari makan. Nah. Ya. Pergi ke sana kemarin meninggalkan istri dan anak. Nah, al-muhim harus tetap dengan ikhtiar. Namun ikhtiarnya terbimbing. Nah, dengan syar'i, bukan ikhtiar yang bebas. Ya karena Ustaz tidak ada pekerjaan lain, Ustaz belum siap. Inilah para sahabat ini. Kalau sudah urusannya perintah Allah, ini tadi Ibrahim diperintah nyembelih anaknya, tinggal apa sembelih diganti. Wafadainahu bidzbihin 'adzim, akhirnya kami tebus. Itu Hajar. Nah, tinggal perintah dari Allah sudah. Padahal Ibrahim tidak tega. Pergi, dia ditanya oleh Hajar, aina dhahab ya Ibrahim, aina tadhhab, aina tadhhab. Tiga kali Ibrahim tidak menjawab. Tapi sudah perintah Allah, sudah. Ini loh para sahabat, disuruh hijrah, perintah hijrah turun. Keluarganya, hartanya, padahal harta-hartanya, rumah-rumahnya, banyak masih para sahabat muhajirin tinggal. Nah, ini ikhtiar yang dibimbing oleh agama, seperti ini. Nah, perkara yang mubah silakan dilakukan, tapi kalau sudah hududullah, batasan-batasan Allah, berhenti. Seperti itu. Nah, yang repotnya kita kadang enggak mau diuji. Nah, itu repotnya. Nah, tapi di situ pada letak akhirnya akan terlihat kejujuran iman kita. Ini jujur dalam beriman atau dusta. Nah, ya. Barakallahu fiik. Nah, baik, kalau bukan untuk dirinya, insya Allah nggak masalah. Insya Allah, nggak masalah. Nah, tapi kenapa kok minta tolong orang lain? Kenapa ngerasa nggak sanggup? Jangan merasa gak sanggup, rahmat Allah itu luas. Seperti itu. Mungkin bacanya, merasa bacanya kurang bagus, tapi yang lainnya seperti itu. Semampunya. Nah, terkhusus, atau kalau rukyah sebenarnya mending, tapi yang saya disayangkan, meminta doa misalnya. Walaupun ada rinciannya, namun apa yang kita minta doa ke orang lain? Dan doa ke orang lain itu terkadang dibolehkan ketika doa tersebut dimintakan untuk kemaslahatan umum. Ya, doakan kami, doakan ahlu sunnah yang ada di Indonesia. Tapi untuk pribadi, untuk minta kepada orang lain, itu lebih saleh. Memang Allah itu enggak paham kita. Taubatlah maknanya, taubat benar-benar, ya, menyesal betul-betul. Kemudian berdoa kepada Allah. Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Adam? Ya, ketika memakan sajadatul khuld. Apa? Taubat. Seperti itu. Akhirnya Allah terima taubatnya. Nah, kita terima taubatnya, malah itu merupakan suatu amalan soleh yang di situ mungkin kita bisa bertawassul dengan amalan soleh tersebut. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Baik, cukup ya. Nah, fadal Abu Saddam. Akhirnya apa? sah gitu. Sementara berapa agungnya kemudian itu belum ketahui. Dia ketika mengangkat dulu mengangkat anak dari siapa? Artinya kan ngambil dari keluarga atau dari bagaimana misalnya? Kadang dari keluarganya aja sang anak tersebut. Harus dicari. Harus. Nah, dan seharusnya ya jangan di apa? Artinya sang anak angkat ini kan dia bukan apa-apa. Seperti itu. Harusnya tetap disampaikan kepada anak tersebut. Ya tentunya mengikuti umur ya, bahwa saya dan istri saya ini bukan orang tua kamu, orang tua yang itu. Seperti itu harusnya. Sehingga selama masih ada orang tua, hukum asalnya atau wali yang aslinya, hukum asalnya tetap perwaliannya kepada mereka. Nah, setelah diusaha-usaha dicari, tidak ketemu, ya sudah akhirnya kepada sultan, walinya adalah sultan. Namun harus dicari dulu sang penguasa, ya mungkin di sini KUA atau pengadilan agama. Kalau memang tidak ketemu sama sekali, tidak ada usaha apa, sudah tidak bisa diketemukan, sudah berusaha mencari maksimal, sudah mentok, tidak dapat, ya sudah. Sampaikan kepada pengadilan agama atau KUA, biar mereka yang memutuskan seperti itu. Baik. Terakhir ya, Ayub. Besok, oh iya besok. Gimana? Anak-anak yang intinya begini. Yang pasti namanya peringatan apa saja itu dalam Islam hanya ada dua. Idul Adha dan Idul Fitr. Yang lain itu kalau dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan Id. Hari Ibu itu bukan dinamakan dengan Idul Um. Ya, dan yang lain-lainnya. Maka tidak ada peringatan kecuali Idul Fitr dan Idul Adha. Bagaimana anak-anak kita? Tentunya kita pertama jangan ikut terlibat seperti itu. Ya. Ketika memang tidak ada fitnah, anak-anak ditahan di rumah, ya tahan di rumah. Kalau usahakan jangan sampai anak-anak terlibat. Nah, kalau memang dirasa bisa menimbulkan fitnah, ya sudah. Pagi-pagi misalnya main dulu ke rumah saudaranya yang di mana atau tempat mana yang kira-kira anak tersebut bisa kita pegang dan tidak menimbulkan fitnah. Kalau di rumah bisa ditahan, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau memang khawatir, ya main ke pondok aja. Jaga pondok sana kan enak. Nah, seperti itu. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.